الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه وفي السنن أبي داود أيضا عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الإخوة في الله kita masih dalam penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketinggian Allah di atas arasy-Nya. Dalam Sunan Abu Daud dari Fadalah bin Ubaid dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah bersabda man ishtaka minkum au ishtaka akhun lahu, barang siapa yang merasa dia terkena penyakit, barang siapa yang mengeluhkan dengan satu penyakit baik dia ataupun saudaranya, falyaqul hendaklah dia mengucapkan rabbuna Allah alladhi taqaddasa alladhi fis sama, Tuhan kami dialah Allah yang di atas langit, taqaddasa smuka maha suci namamu, amruka fis sama'i wal ard, perintahmu ya dijalankan di langit dan di bumi, kama rahmatuka fis sama'i, bagaimana rahmatmu di langit, ij'al rahmataka fil ard, jadikan jualah rahmatmu di bumi, anta rabbut tayyibin, engkaulah Tuhan orang-orang yang baik, ighfir lana hubana wa khatabayana, ampunkanlah bagi kami kesalahan kami dan dosa-dosa kami, anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat daripada rahmatmu, wa shifaan min shifaika ala hadzal waja', turunkanlah kesembuhan dari kesembuhanmu atas penyakit ini, fayabra, maka dia akan sembuh. Ya, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Naam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bijariyati sauda'a ajamiyah. Faqala ya Rasulullah inna alayya raqabatan mu'minatan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna Allah, فأشارت بإصبعها السبابة إلى السماء، فقال لها من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله؟ فقال أعتقها. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi membawa seorang budak hitam yang tak bisa berbicara bahasa Arab. Maka Rasulullah berkata kepadanya, maka dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kewajiban untuk memberikan budak yang beriman. Cobalah tes dia. Maka Rasulullah berkata kepadanya, aynallahu, di manakah Allah? Fa asyarat bi isba'iha as-sababata ila sama. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke atas, ke langit. Ketika ditanya, mana Allah? Dia tunjuk ke langit. Man ana, siapa saya? Fa asyarat bi isba'iha ila Rasulillah alaihi wa sallam wa ila sama', ai anta Rasulullah. Maka dia ketika ditanyakan siapa saya, maka dia menunjuk ke arah Rasulullah kemudian ke langit, maksudnya engkau adalah utusan Allah. Faqala, maka Rasulullah katakan kepada tuannya, a'tiqha, merdekakanlah dia. Ya. Naam. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر ابن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Dalam kitab Imam Tirmidzi namanya Jami' Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat rahmat, yarhamuhum ar-Rahman. Niscaya mereka akan dicintai Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ard, rahmatilah siapa yang di bumi. Irhamukum man fis sama, akan merahmati kalian dia yang di langit atau siapa yang di langit. Maksudnya Allah yang di atas langit. Naam. Wa dhakara Husaym ibn Bashar as-Sulami an Masruq an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإن الله تعالى يباهي بالعبد الملائكة إذا نام في سجوده يقول للملائكة انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في عبادتي أشهدكم أني قد غفرت له. Husayn bin Bishr as-Sulami menyebutkan dari Masruq dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Hamba yang terdekat keadaannya dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Inna Allah ta'ala yubahi bil abdil malaikah. Sungguh Allah membanggakan hamba tersebut kepada malaikat-malaikatnya. Idha nama fi sujudihi, ketika dia tidur dalam sujudnya. Yaqulu lil malaikah, dia akan berkata kepada malaikat, Unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku, ruhuhu indi, ruhnya ada padaku, wajasaduhu fi ibadati, sementaranya jasad dalam keadaan beribadah menyembahku, ushidukum anni qad ghafartu lahu, saksikanlah kalian, saksikanlah oleh kalian, sungguh aku telah ya mengampuninya. Ya, hadis ini daripada Umar bin Khattab. Ya. وقال قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح ابن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق كثير نساؤه معلقات بثديهن ومنهم بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار فقالت يا جبريل فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ذرية من غيرهم. قتيبة بن سعيد مريركان telah menceritakan kepada kami Nuh bin Qais, dia berkata, Abu Harun menceritakan kepadaku Al-Abdi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah semoga meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah, Lailata usriya bi, pada malam aku dinaikkan ke langit, untudiqa bi ila khalqin min khalqin kathirin, nisa'uhu mu'allaqatun bithadihinna, maka aku dibawa ke tempat sebagian manusia yang banyak perempuan-perempuannya dalam keadaan tergantung, diikat dengan payudara-payudara mereka. Dan di antara mereka ada yang terikat kaki-kaki mereka dan kepala ke bawah. Dan mereka memiliki jeritan dan suara angkingan. Maka aku bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka lah yang berzina. Dan mereka lah yang membunuh anak-anak mereka. Dan mereka lah yang menjadikan bagi suami-suami mereka, ya, ada anak yang bukan dari mereka tapi disebatkan kepada suami-suami mereka. Ya, dia berselingkuh, dia berzina, hamil, kemudian anak tersebut dia klaim adalah anak suaminya. Hadis ini menunjukkan Nabi ketika dinaikkan ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadis Asma binti Khumais radhiyallahu anha qalat حديث أسماء أسماء من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbarul a'la. Bi'sal abdu abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiyal kabira al-mu'tala. Al-Muta'ala. Dalam Jami' Tirmidzi, dalam kitab Jami' Imam Tirmidzi dari hadis Asma bint Umais, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, bi'sal abdu abdun tajabbar, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang pongah. Wa'tada, kemudian melampaui batas. Wa nasiyal jabbarul a'la, dia lupa dengan Allah yang maha perkasa, yang lagi maha tinggi. Kata maha tinggi menunjukkan Allah di atas hamba-hambanya. Bi'sal abdu abdun takhayyala wakhtal, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berjalan dengan kesombongan, dengan kepongahan. Wa nasiyal kabirul muta'al, dia lupa Allah yang maha besar, lagi maha tinggi. Naam. وفي جامع الترمذي أيضا عن إمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال أبي السبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين tanfa'anik. Qala falamma aslama Husainu ja'a faqal ya Rasulullah alimni al-kalimataini allataini wa'attani. Qala qul Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Dalam kitab Jami' Imam Tirmidhi dari Haris Ibrahim bin Husain, dia berkata, berkata Rasulullah SAW kepada ayahku Husain ketika dia belum masuk Islam, wahai Husain, kam ta'bud al-yawma ilahan, berapa Tuhanmu sekarang yang kau sembah? Qala, berkata Husain ayahnya Imran, kala itu dia belum masuk Islam. Qala abi, berkata ayahku, sab'atan, aku hari ini memiliki 7 Tuhan. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama', 6 Tuhanku di bumi, maksudnya berhala-berhala yang dia sembah, dan 1 yang di langit. Qala, maka dia bertanya, fa ayyahum tu'iddu liraqabatika wa rahbatika, mana di antara mereka Tuhan yang kau jadikan tempat kembalimu dalam segala macam keadaan harap dan takutmu? Qala, maka berkatalah Husain, alladhi fis sama, tempat aku untuk yakni berharap dengan segala macam harapan-harapanku, ya, agar dijauhkan daripada segala macam ketakutanku, dialah Tuhan yang di langit. Ya. Qala, maka Rasul berkata, ya Husain, ama innaka law aslamta, wahai Husain, sekiranya engkau masuk Islam, aku akan ajarkan kepadamu 2 kalimat yang bermanfaat bagimu. Dan riwayat lain berkata Nabi SAW kepada Husain, ya Husain, kalau begitu kau mengatakan 1 Tuhanmu di langit, 6 di bumi, tempat engkau kembali berharap adalah yang di langit. Tinggalkanlah yang 6 di bumi, sembah yang di langit semata. Dan akhirnya, ya, Husain pun masuk Islam. Qala falamma aslama Husainun, tatkala dia masuk Islam, ja'a, dia pun datang. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia berkata, allimni al-kalimataini allataini wa'attani, ajarkan kepada saya 2 kalimat yang kau janjikan dahulu, yang bermanfaat untuk saya. Qala, maka Rasul berkata, qul, katakanlah ya Husain, Allahumma alhimni rushdi, ya Tuhan, berilah aku petunjuk dan bimbingan. Wa a'idni min syarri nafsi, lindungilah aku dari keburukan diriku. Ya, jadi di sini sebelum masuk Islam, Husain pun tahu Tuhan Allah itu di atas. Belum lagi masuk Islam, dia mengatakan Tuhanku satu di atas, 6 di bumi. Kata Allah, siapa tempat engkau kembali dalam berharap, meminta, ya, dalam kondisi kau terjepit? Dia katakan yang di langit. Kata Nabi, tinggalkan yang 6, sembah yang 1. Dia menunjukkan Nabi SAW tidak mengingkari penyebutan Husain Allah di atas langit. Maka sungguh orang-orang jahiliyah lebih tahu daripada ahlu kalam tentang di mana Tuhan mereka. Ya, na'am. Wafi sahihi muslimin عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu 'anha. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke atas ranjangnya, ya, kemudian istrinya menolak, kecuali yang di langit akan marah kepada istrinya tersebut, akan marah kepadanya, maksudnya kepada wanita tersebut, hatta yardha anha, sampai suaminya ridha kepadanya. Ya, ini menunjukkan besarnya hak suami atas istri. Ketika suami mengajak sang istri, tak boleh dia menolak. Sekiranya dia menolak, maka Tuhan di langit akan marah kepadanya, sehingga suaminya ridha. Ya, ini menunjukkan Tuhan Allah di atas langit. Dan Allah akan marah kepada istri yang tak mau menuruti ajakan suaminya. Naam. Wa dzakara Utsman bin Sa'id ad-Darimi anna Aba Burdata ibn Abi Musa al-Ashari ata Umar ابن عبد العزيز فقال حدثنا أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان فيقول من أنتم فنقول نحن المؤمنون فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا فيقول من أين تعلمون أنه ربكم فنقول حدثتنا الرسل أنه ربكم فنقول حدثتنا الرسل أو جاءتنا الرسل فيقول هل تعرفونه فيقولون نعم إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا فقال عمر لأبي بردة Allah laqad sami'ta Aba Musa yuhaddisu bihadal hadithi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ih wallahi alladhi la ilaha illa huwa laqad sami'tu abi yadhkuruhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghayra marrah wala marratain wala thalathan faqala Umar ibn Abdul Aziz ma sami'tu fil islami hadithan huwa ahabbu ilayya minhu. Dan Uthman bin Sa'id ad-Darimi meriwayatkan, menyebutkan bahwasanya Abu Burda bin Abu Musa al-Ashari, jadi Abu Burda adalah anaknya Abu Musa, ata Umara anna Aba Burdata ibn Abi Musa al-Ashari ata Umara ibn Abdul Aziz, dia datang kepada Umar bin Abdul Aziz, faqala, maka dia berkata, hadatsana Abu Musa, Abu Musa telah menceritakan kepada kami, maksudnya adalah ayahnya Al-Ashari, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, yajma'ullahul umama yawmal qiyamah, kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan semua manusia, fi sa'idin wahidin, dalam satu baris seluruh makhluk akan dikumpulkan dalam satu baris, فَإِذَا بَدَى لَهُ أَنْ يَسْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ, tatkala Allah ingin menampakkan dirinya kepada hambanya, مَثَّلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, maka Allah subhanahu wa ta'ala buatkan setiap kaum apa yang mereka sembah. Allah wujudkan bagi setiap kaum sembahan-sembahan mereka. Yang menyembah batu disiapkan baginya Tuhannya dalam bentuk batu, yang menyembah kayu dalam bentuk kayu, semua disiapkan. Ya, mereka dan apa yang mereka sembah dari makhluk-makhluk. Fayattabi'unahum hatta yuqhimunahum an-nar. Maka tuhan-tuhan ini ya digiring ke neraka, dan setiap umat penyembah berhala-berhala tersebut juga mengikuti tuhannya sehingga semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi setiap umat akan digiring dengan Tuhannya dan apa yang mereka sembah. Tsumma ya'tina rabbuna wa nahnu fi makan. Kemudian datanglah Tuhan kami dan kami ketika itu dalam satu tempat. Dalam Imam Ahmad tempat yang tinggi. Fa yaqulu, maka dia Tuhan kami berkata, "Man antum?" Kalian ini siapa? Fa naqulu, kami menjawab, "Nahnul mu'minun." Kamilah orang-orang beriman. Fa yaqulu, "Ma tantadhirun?" Maka Allah Jalla wa'ala bertanya, "Apa yang kalian sedang tunggu lagi?" Fa naqulu, "Nantadhiru rabbana." Mereka menjawab, "Kami sedang menunggu Tuhan kami." Fa yaqulu, maka Allah berkata, "Min aina ta'lamuna annahu rabbukum?" Dari mana kalian tahu dia itu Tuhan kalian kelak? Fa naqulu, "Haddatsatna ar-rusulu aw ja'atna ar-rusulu." Ya, telah diceritakan kami oleh rasul-rasul kami, atau telah datang kepada kami rasul-rasul kami menceritakan bahwasanya kami akan menunggu Tuhan kami, melihat Tuhan kami. Fa yaqulu, "Hal ta'rifunahu?" Maka Allah bertanya, "Tahukah kalian Tuhan kalian? Kenalkah kalian dengan Tuhan kalian?" Fa yaquluna, "Na'am." Mereka menjawab, "Ya. Innahu la'idallahu, dialah Tuhan kami yang tak ada tandingan baginya." Fa yatajalla lana dhahikan. Maka setelah itu Allah pun menampakkan dirinya kepada kami sambil tertawa. Thumma yaqulu, "Abshiru ma'asyarul muslimin." Bergembiralah. Kemudian dia berkata, Allah berkata, "Bergembiralahkan wahai orang-orang Islam. Fa innahu laysa minkum ahadun illa qad ja'altu makanahu fil nar yahudiyan aw nasraniya." Sesungguhnya tidak adalah seorang pun daripada kalian kecuali aku telah berikan tempatnya di neraka kepada Yahudi atau Nasrani. Karena Nabi menyebutkan setiap orang itu punya tempat, setiap mukmin punya tempat di surga dan neraka. Setiap orang kafir punya tempat di surga dan neraka. Adapun orang kafir ketika tidak masuk ke dalam surga, tempat mereka diberikan kepada orang-orang mukmin. Adapun orang-orang mukmin punya tempat di neraka, terkala mereka tidak masuk ke neraka, maka tempat mereka diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, maka kata Allah, sesungguhnya tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali aku telah menyiapkan tempatnya yang di neraka untuk orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka berkata Umar kepada Abu Burdah, Umar bin Al-Mus'ib bertanya kepada Abu Burdah, "Allah, aku bersumpah demi Allah, laqad sami'ta ba Musa, benarkah engkau mendengar ayahmu Musa yuhadithu bihadal hadithi an Rasulullah, menyampaikan hadis ini, dia mengatakan ini dari Rasulullah?" "Qala i wallahi alladhi la ilaha illahu." Dia berkata, "Ya, aku bersumpah demi Allah, tak ada Tuhan yang hak kecuali dia. Laqad sami'tu abi yadhkuruhu an Rasulullah, aku mendengarkan ayahku menceritakan ini dari Rasulullah. Ghaira marrah, bukan hanya sekali, wala marratain, bukan hanya dua kali, wala thalath, bukan hanya tiga kali, lebih daripada itu." Faqala Umar ibn Abdul Aziz, berkatalah Umar bin Abdul Aziz, "Ma sami'tu fil islami hadithan huwa ahabbu ilayya minhu." Tak pernah aku dengar ada hadis dalam Islam yang lebih aku cintai daripada hadis ini, bahwasanya kelak kita akan menunggu Tuhan kita. Setiap umat menunggu Tuhannya, maka Allah SWT giring setiap umat dengan Tuhannya. Kemudian setiap umat digiring dengan Tuhannya ke dalam neraka, semua dimasukkan. Kata Allah, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ma antum laha waridun." Sesungguhnya kalian apa yang akan sama dengan Allah, semuanya bahan bakar api neraka jahannam, kalian akan dimasukkan ke dalamnya. Ketika setiap umat telah mengikuti Tuhannya, tinggallah siapa? Orang-orang mukmin. Maka Allah SWT telah bertanya kepada mereka, ya, apa lagi yang kalian tunggu? Mereka berkata, "Ya, kami sedang menunggu Tuhan kami." Ya, dari mana akan tahu kan akan berjumpa dengan Tuhan kalian? Kata mereka, "Dari para rasul yang menceritakan kepada kami." Ya. "Kenalkah kalian sekiranya kalian berjumpa dengan Tuhan kalian?" Kata mereka, "Ya, kami kenal dengan Tuhan kami." Maka Allah Jalla wa'ala menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan tertawa. Kemudian Allah katakan, "Wahai kaum muslimin, lihatlah setiap tempat kalian yang kusiapkan di neraka, kuperuntukkan bagi setiap Yahudi dan Nasrani." Ini menunjukkan bahwasanya tak ada yang lebih indah daripada ya keadaan tatkala kita menunggu Tuhan yang kita sembah. Di hari kiamat akan datang menjumpai kita. Jalla wa'ala. Naam. وروى الشافعي في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نقطة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الجنة وما يوم المزيد. قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح فيه كثب من مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والجبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أؤتكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك سبحانه وتعالى على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم ساعة. وروى الشافعي في مسند من الشافعي punya kitab namanya Musnad yang isinya kumpul hadis-hadis diriwayatkan dengan nama-nama para sahabat. Dia meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, ata Jibrilu bimir'atin baydha'ah. Jibril datang membawakan satu cermin yang putih. Fiha nuqtatun sauda, dalamnya ada nokta hitam. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy ma hadhihi? Maka Nabi bertanya, apakah ini gerangan? Qala hadhil jum'ah, ini adalah hari Jumat. Fadilta biha anta wa ummatuka, engkau diutamakan, istimewakan dengan hari ini, demikian pula umatmu. Panasu lakum taba'un, adapun selain kalian hanya mengikuti kalian. Al-Yahudu wa Nasara, Yahudi dan Nasara mengikuti kalian, tapi mereka tersesat. Yahudi tersesat memilih hari Sabtu, Nasara tersesat memilih hari Minggu. Walakum fiha khair, dan kalian pada hari tersebut ada kebaikan. Wa fiha sa'atun la yuwafiquha mu'minun yad'u Allah bi khairin illa stujibalah, dalam hari Jumat itu ada satu waktu. Tidaklah seorang mukmin ya berdoa kepada Allah tepat pada waktu itu kecuali akan Allah kabulkan doanya. Wa huwa indana yaumul mazid, dan bagi kami hari Jumat adalah hari tambahan. Ya. Qala Nabi sallallahu ya Jibril wa ma yaumul mazid? Berkata Nabi, wahai Rasul, wahai Jibril, apa yang dimaksudkan dengan hari tambahan itu? Qala, maka Jibril menjawab, inna rabbaka takhadha fil jannati wadiyan afyah, Tuhanmu telah mengambil di surga lembah yang begitu luas. Fiha kuthabun min miskin, dalamnya ada tempat yang tinggi, ya, yang terbuat daripada misik. Fa idza kana yaumul jum'ati anzala Allahu tabaraka ta'ala ma syaa min malaikatihi, jika datang hari Jumat Allah turunkan yang dia kehendaki dari malaikat-malaikatnya. Wa hawlahu manabir min nurin 'alayha maqa'idun nabiyyin, dan sekitar tempat tersebut ada mimbar-mimbar, di atasnya adalah tempat duduk para nabi-nabi. Wa haffa tilkal manabir bi manabir min dhahabin mukallalatin bil yaqut, dan mimbar-mimbar itu ya dihiasi dengan berbagai macam emas, ya, yang dihiasi dengan batu yakut dan zuburjad, alaiha syuhada, di atas tempat itu ada para syuhada was-siddiqun, dan orang-orang yang siddiqun. Fajalasu min waraihim ala tilkal kutub, maka mereka duduk di belakang tempat tinggi itu, di belakang para nabi. Fayaqulullahu azza jalla, maka Allah bersabda, Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian, qad sadaqtukum wa'adi, aku telah tepati janjiku kepada kalian. Fas'aluni u'tikum, mintalah apa yang kalian mau, aku akan berikan. Fayaquluna, maka mereka menjawab, mereka berkata, Rabbuna nas'aluka ridwanak, Tuhan kami, atau Rabbana nas'aluka ridwanak, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepadamu keridwanmu. Fayaqulu qad raditu ankum, maka Allah menjawab, aku telah meridai kalian. Walakum ma tamannaitum, dan kalian boleh mengambil apa yang kalian inginkan. Waladayya mazid, dan aku punya nikmat tambahan. Fahum yuhibbuna yawmal jum'ah, maka mereka begitu mencintai hari Jumat. Lima yu'tihim fiha rabbuhum min khairi, karena pada hari itu Allah Tuhan mereka berikan bagi mereka kebaikan. Itu ya, berjumpa Allah setiap hari Jumat. Wa huwa al-yawmu alladhi istawfa fihi rabbuka subhanahu wa ta'ala 'ars. Hari itulah Tuhanmu, ya, hari bersemayam Tuhanmu di atas 'ars. Wa fihi khalaqa Adam, pada hari itulah Allah ciptakan Adam. Wa fihi taqumu as-sa'ah, dan pada hari itu jugalah akan terjadi kiamat. Naam. Wa li hadha al-hadith 'iddatu turuqin jama'aha Abu Bakr. ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء أبو بكر ابن أبي بكر أبو بكر أبو بكر بن أبي داود بكر أبو بكر ابن أبو بكر ابن أبي داود في جزء حديث ini memiliki banyak jalan-jalan yang dikumpulkan Abu Bakar bin Abi Daud dalam satu bagian. نعم أحسن الله إليكم. وفي سنن أبي وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الجنة أهل الجنة أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول تعالى سلام قول من رب رحيم قال فينظر إليهم فينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من نعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم. نعم dalam سنن ابن ماجه dari حديث جابر بن عبد الله semoga Allah meridai keduanya, dia berkata bersabda Rasulullah, wabaina ahlu jannati fi na'im, ketika penduduk surga sedang dalam gelimang kenikmatan, idh sata'a lahum nurun, tiba-tiba muncul atas mereka cahaya. Farfa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Fa'idhar rabbu tabaraka ta'ala, ternyata ada Tuhan Rabb Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha tinggi lagi maha berkah. Qad ashrafa alaih min fauqihim, ya, mendekati mereka dari atas mereka. Faqala assalamu alaikum ya ahli jannah, maka Tuhan Allah berkata assalamu alaikum, salam keselamatan atas kalian wahai penduduk surga. Wa dzalika qawlu ta'ala, itu Allah firmankan salamun qawlan min rabbir rahim, dalam surat Yasin. Ucapan salam adalah merupakan perkataan dari Tuhan yang maha pemurah. Qala fayanzuru ilaihim, maka Allah melihat kepada mereka. Wa yanzuruna ilaihi, dan mereka pun melihat kepada Allah. Fala yaltafituna ila syai' min na'imi, maka mereka tak pernah menoleh kepada nikmat lain. Madamu yanzuruna ilaih, selama mereka melihat kepada Tuhan mereka. Hatta yahtajib anhum, sampai Allah SWT menghijab diri dari mereka. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diarihim, dan berkekalanlah, tetaplah cahaya Allah SWT berbekas dan keberkahannya menetap bagi mereka di kampung-kampung mereka atau di rumah-rumah mereka. Naam. Wa fi sahihain min hadis Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamratin bi'idli tamratin min kasabin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithla jabal. Dalam kitab Bukhari Muslim dari hadis Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah, barang siapa yang bersedekah bi'idli tamratin, dengan tamar, ya, yang dua bagian, bi'idli tamratin, dengan dua kurma, min kasbin tayyibin, yang mana dua kurma ini, atau sepasang kurma ini, diperoleh dengan usaha yang halal, yang baik, wala yas'adu ilallahi illa tayyibah, dan tak akan pernah menaik kepada Allah dari amalan-amalan kecuali yang baik-baik saja. Fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih, sungguh Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan tumbuh kembangkan sedekah ini untuk pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang kalian mengasuh kuda-kudanya. Hatta takuna misal jabal, sehingga akhirnya kudanya menjadi banyak bagikan gunung. Begitu pula lah sedekah hamba akan Allah kembangkan menjadi banyak berlipat-lipat ganda. Ya, cukup sampai di sini ikhwati fillah. Ya, sebagian hadis-hadis tersebut dihukumi dhaif. Ya, namun makna yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut kebanyakan adalah sahih. Dikuatkan dengan jalan-jalan yang banyak. Ya, hadis-hadis ini kebanyakannya menunjukkan kepada kita tentang Allah itu di atas. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.